saat diputar. Aku emot jadi sahabatmu. Tangis lancur hatmu, tak pernah ono welas ning atimu. Aku yo pengen rasa kiri koyo liane, suwe uang sing nyemangati uripe. Jalanmu pentak sawang kok kene karo dunyake awamu. Okay.